Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Allah masih berikan kepada kita kemudahan dan kesehatan sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembahasan fikih muamalah kita bersama kitab Syarah Mumti ala Zadil Mustaqni. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita masuk ke materi tentang hukum menjual beli dengan sistem sampel. Jadi kita tidak tunjukkan barang secara keseluruhan, namun yang kita bawa adalah sampelnya. Maka kira-kira seperti apa hukumnya? Di sini beliau membahas hal tersebut. Hal yasihu bai'ul unmuzaj. Jadi boleh enggak kira-kira kita melakukan transaksi tapi yang kita bawa adalah sampelnya? Jadi di sini beliau mengatakan wa huwa an ati bisa' aw rubu' sa'. Jadi saya sebagai penjual itu datang ke pembeli atau calon pembeli dengan membawa misalkan 1 kilo atau mungkin saya bawa dengan 10 kilo. Intinya adalah saya bawa sampel atau mungkin kalau kita mau pakai misalkan teko ya, wadah. Nah, itu saya bawa kemudian saya katakan abi alaika misl hadza as-sa'. Nah, saya mau jual nih kepada Anda barang atau produk yang kurang lebih sama seperti sampel yang saya bawa saat ini. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Dan ini juga biasanya kita lakukan ketika kita pameran, ya, ketika kita buat stand, itu kan kita tidak bawa barang seluruhnya, tapi yang kita lakukan adalah membawa sampelnya. Maka beliau di sini mengatakan hal ini, gitu ya, kita lakukan dengan cara memberikan sampel sehingga calon pembeli bisa melihat barang tersebut. Hanya saja permasalahannya memang maro'aitul kul, si calon pembeli itu tidak melihat barang secara keseluruhan, tapi yang kita lihat adalah sampelnya ataupun bagian kecilnya. Lalu itu yang kita sampaikan kepada si pemilik atau kepada si calon buyer, ini loh saya akan jual barang dengan spek kurang lebih seperti ini sampelnya. Nah, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan fi hadza khilaf bainal ulama. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. Minhum man yara annahu la yasih. Ya, jadi ada ulama yang mengatakan bahwa hukumnya tidak sah. Ya, hukumnya tidak sah. Wa sahih annal bai' sahih. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah di sini beliau mengatakan yang benar hukumnya seperti ini adalah sah. Jadi tidak mengapa kalau misalkan kita mau lakukan transaksi jual beli dan kita lakukan dengan cara sampel seperti ini. Kenapa? Karena syarat al-ilmu itu sudah terpenuhi di sini gitu ya. Wa mazalana syata'amaluna bihi. Jadi di sini beliau mengatakan itu sudah terpenuhi syaratnya dan orang-orang memang biasa melakukan atau mempraktekkan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya ucapan di sini beliau mengatakan fa in ishtara ma lam yarah. Bagaimana seandainya kita membeli barang atau sesuatu yang kita belum lihat ya. Contohnya adalah Pak, saya mau jual bi tu alaika sayyarah al fulaniyah bi kadza wa kadza dan dia belum lihat. Jadi kalau yang sampel tadi itu kan kita bisa lihat tuh wujudnya. Nah, bagaimana dengan kasus yang berikutnya ini? Kita mau jual sesuatu kepada si pembeli, tapi kemudian barang itu belum dilihat oleh si pembeli tersebut. Maka di sini beliau mengatakan, fa'innahu la yasih. Hukumnya tidak sah. Jadi kalau kita tidak tahu barangnya apa, dan kemudian juga kita tidak pernah lihat, maka beliau mengatakan tidak sah. Gimana caranya biar menjadi sah? Ya, beliau di sini memberikan solusi. Lawasofahu sohal baik. Jadi kita sebagai penjual itu kita jelasin sifatnya. Oh, kamu belum lihat ya? Ini ada fotonya, ini ada videonya, ini kemudian spek mobilnya, Nah, kita juga sebagai pembeli bisa request gitu ya. Kita sebagai pembeli bisa minta kepada penjual, Pak, tolong dong barangnya dijelasin kriterianya seperti apa. Ini selagi bisa dijelaskan sifatnya maka hukumnya menjadi sah. Makanya di sini penulis mengatakan malam yaro bila wasfin. Jadi kalau kita tidak lihat dan kita nggak tahu sifatnya, itu yang menjadi masalah. Tapi kalau kemudian kita nggak lihat barangnya seperti apa, tapi kita tahu speknya, kalau sekarang itu kan biasa orang sebutkan atau kirimkan fotonya, memang kita tidak lihat secara langsung, tapi itu sudah cukup untuk mewakili. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana kalau kasusnya dia sudah lihat auro'ahu wajahilahu. Jadi, saya sudah lihat nih, gitu kan. Tapi masalahnya adalah, saya tidak tahu apa yang saya lihat. Bendanya bisa dilihat, tapi kita tidak tahu esensinya itu apa. Konteksnya seperti apa kira-kira? Beliau di sini mengatakan, bi'tu 'alaika ma fi hadzal kis. Jadi saya bawa karung atau saya bawa kresek plastik, dan kemudian si calon pembeli tidak tahu kira-kira itu isinya apa. Kemudian kita bilang, ini tolong kamu beli. Ya, ada kemungkinan isinya gula, bisa juga isinya pasir, kata beliau. Maka kalau seperti itu keadaannya, fala yasih al-bay. Transaksi jual belinya tidak sah. Alasannya karena si pembeli tidak tahu. Ingat ya, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan, untuk transaksi itu bisa menjadi sah, maka penjual dan pembeli harus sama-sama tahu. Tidak boleh hanya penjual saja yang tahu, pembeli tidak tahu, maka tidak diperkenankan. Kemudian, fa'inkana yajhal. Nah, ini sekarang kita geser kasus lagi. Ya, kalau yang pertama tadi dengan sampel, kemudian yang kedua dia tidak lihat, tapi tahu sifat, yang sekarang ini dia lihat. Dia lihat tapi tidak tahu esensinya apa. Kita bawa kardus gitu ya, kita bawa kotak. Nih kamu beli barang yang ada di kotak. Dia lihat ada kotak tapi dia tidak tahu isinya. Itu juga tidak diperbolehkan. Nah sekarang beliau membawakan kondisi lain. Kita lihat barangnya dan kita tahu bendanya. Hanya saja, kata beliau, kita tidak tahu ini manfaatnya apa. Kita tidak tahu kegunaannya dan bagaimana cara pakainya. Contoh kasus yang di sini beliau bawakan adalah, saya menjual peralatan, akan tetapi si pembeli itu tidak tahu ini alat cara pakainya gimana, fungsinya apa. Makanya la yadri ma dayasna biha. Ini mau diapain ini bendanya. Dia tahu ada benda itu. Maka pertanyaannya adalah, kalau seperti itu, kira-kira jual belinya sah atau tidak? Jadi dia tahu barangnya apa, kemudian bendanya nampak sama dia, fiturnya mungkin dia sudah tahu, hanya saja dia nggak tahu kegunaan atau mungkin cara pakai. Syaikh Utsaimin rahimahullah mengatakan, dalam kondisi ini ada dua kemungkinan. Ya. Bisa saja barangnya sudah jelas, wajahilal mustari. Si pembeli cuman nggak tahu tuh kegunaannya apa, cara pakainya gimana. Nah, kalau seperti itu, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa objeknya tidak jelas. Karena objeknya jelas, gitu ya. Kalau misalkan dia jual, katakan, mixer, tuh, yang untuk memadukan suara dan semisalnya input-output. Mungkin kalau orang tidak terlibat dengan multimedia, dia tidak tahu caranya. Ini untuk apa, gitu ya, fungsinya apa. Tapi dia tahu itu bendanya, gitu ya. Bendanya ada, jelas. Sehingga di sini, Syaikh Utsaimin rahimahullah mengatakan, berarti kalau gitu objeknya jelas, gitu. Hanya yang tidak jelas adalah kemampuan dia dalam menggunakan, ya. Atau kemungkinan kedua, waqad yuqal, bisa juga kita katakan balla buda minal ilmi bihadza. Nah, ada juga yang berpendapat kalau kita beli alat, kalau kita beli barang, beli sesuatu, maka kita wajib tahu kegunaannya, kita wajib tahu cara pakai dan seterusnya. Sehingga jangan sampai nanti orang ketipu. Nah, ini alasan kenapa ada pendapat melarang. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ditipu, kemudian kita dibohongi orang, gitu ya. Kemudian ketika kita ditawarkan sesuatu, kita mendapat penawaran, kita mengira bahwa misalkan ini barang bisa, kita punya ekspektasi yang berbeda, nyatanya dia tidak seperti itu. Sehingga ini yang menjadi catatan oleh beliau. Jangan sampai kemudian kita terjadi atau tertipu dengan hal tersebut. Sehingga kalau memang itu tidak membuat kita tertipu, seperti contoh mixer tadi, ya, kita tahu fungsinya yang jelas, mungkin kita tidak bisa gunakan dan seterusnya, maka itu tidak mengapa. Kita tahu harga pasarannya berapa, tinggal nanti kita berikan kepada tim saja, ya, untuk eksekusi, tim yang kemudian bisa gunakan. Kalau harus tahu cara pakainya, harus tahu mengelolanya baru sah jual belinya, maka ini akan menimbulkan kesulitan. Jadi agak kerepotan. Nah, kemudian yang berikutnya di sini beliau mengatakan awusifalahu bima layak fisalaman lam yasih. Ini untuk kasus kalau misalkan kita melakukan transaksi dan kita sebutkan sifat dari barang di mana kita tidak lihat barangnya, tapi ternyata spek barang ataupun kriteria yang kita sebutkan ternyata tidak memadai. Tidak memadai untuk dilakukan akad salam. Dan akad salam sendiri insya Allah nanti akan kita bahas. Gitu ya. Mana yang bisa disebutkan kriterianya, mana yang tidak, mana yang terukur dan tidak, itu nanti ada kajian secara spesifik dalam akad salam dan kita belum masuk di sana. Insya Allah nanti kita akan bahas. Gitu ya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan, di sini kata beliau, yasih an yabi malam yaroh, walam yusof lahu. Jadi kita diperbolehkan melakukan transaksi barang yang kita tidak lihat dan barang yang kita tidak tahu sifatnya. Ada yang berpendapat seperti itu, hanya saja itu tidak bersifat mutlak. Jadi kalaupun itu kita mau lakukan, si pembeli tetap punya hak khiyar, idza ra'ahu. Jadi kita bilang, oke, saya tidak tahu nih barang yang kamu jual apa, dan saya tidak pernah lihat juga, saya mau beli. Saya beli, tapi saya punya khiyar. Kalau misalkan, gitu ya, barang tadi datang, entah itu mobil kah, ataupun sepeda motor atau yang lain, ketika barangnya datang, saya lihat dulu. Kalau sesuai, seperti ekspektasi saya beli. Tapi kalau tidak, maka saya tidak akan beli. Jadi dengan catatan seperti itu. Hanya saja kalau menurut pendapat dari mazhab Hambali ini hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi salah satunya. Dia tidak lihat barangnya dan dia juga tidak tahu sifat atau kriteria spek barang tersebut. Berbeda dengan mazhab Abu Hanifah, di sini beliau mengatakan hukumnya sah. Ya, jadi bisa dikatakan sah hukumnya, hanya saja pembeli punya hak khiyar nanti. Ini yang menjadi poinnya. Ya bisa dibilang sah, tapi nanti kita sebagai pembeli punya hak khiyar ketika melihat dan tidak sesuai barangnya. Ini mirip, kata beliau, syabihun bibai al-fuduli. Masih ingat ya, transaksi fuduli di pertemuan atau pembahasan sebelumnya. Ketika kita membelikan untuk orang lain tanpa seizinnya, maka orang tersebut punya hak. Misalkan ketika melihat dan tidak sesuai, lalu dia bilang, saya tidak mau barang itu. Nah, berikutnya, di sini ada pertanyaan atau ada kasus, gimana caranya, kenapa hal tersebut bisa dikatakan sah jual belinya menurut pendapat pertama? Jawabannya adalah, idza ra'ahu, ketika dia melihat barang tersebut, maka dia mulai akad yang baru, dan ini adalah konsekuensi dari perbedaan pendapat tadi. Sedangkan pendapat yang mengatakan sah, ya, maka ini nanti kaitannya terhadap benefit ataupun yang muncul dari barang tadi. Jadi misalkan begini, sekarang hari Kamis, ya, sekarang hari Kamis, kemudian saya transaksi dengan pemilik mobil. Nah, tadi kan ada dua pendapat, pemilik mobil jual mobilnya ke saya, dan kemudian saya tidak tahu itu spek mobilnya seperti apa, saya belum pernah lihat, kemudian saya beli, berarti di hari Kamis ini terjadi akad. Menurut pendapat satu, kalau saya belum lihat, kemudian kalau saya belum tahu speknya, maka kan tidak sah. Itu tadi kan, hukumnya tidak sah. Berarti kalau begitu, pada saat nanti serah terima, katakan hari Senin, berarti dari antara Kamis dengan Senin itu ada Jumat, Sabtu, Minggu, itu kan, Senin. Ada 3 hari atau 4 hari. Nah, misalkan mobil tadi dipakai orang, disewa, ya, kemudian untuk narik apapun itu ya, ada jasa yang dihasilkan. Nah, pertanyaannya adalah profit dari mobil tadi milik siapa? Profit dari mobil tadi milik siapa? Kalau ikut pendapatnya Abu Hanifah tadi yang mengatakan akad sudah sah di hari Kamis ini, berarti segala bentuk pertambahan nilai itu milik saya sebagai pembeli. Tapi kalau dinyatakan bahwa tidak sah, maka itu masih milik si penjual. Nah, itu adalah bentuk konsekuensi atau kalau kita mau lihat efek dari perbedaan pendapat tersebut, ya. Nah, berikutnya di sini beliau membawakan kasus, kita tidak diperbolehkan wala yuba'u hamlun fi batn wala banun fi dar'in munfaridain. Kita tidak boleh menjual dua hal, kata beliau. Yang pertama adalah kita tidak boleh menjual janin yang ada di kandungan, dan yang kedua kita tidak boleh menjual susu yang masih ada di dalam kantung hewan tersebut. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa kalau kita mau jual janin di kandungan tersebut, hukumnya tidak sah kalau secara terpisah. Jadi misalkan kita punya kambing dan kambingnya sekarang lagi hamil, kemudian kita bilang kepada tetangga atau teman kita, saya mau jual nih janin yang ada di kambing ini, maka hukumnya tidak sah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli goror, dan ini adalah bentuk transaksi yang mengandung goror. Kenapa? Kata beliau, karena yang terjadi adalah jual beli peluang di sini. Bisa saja nanti anak kambingnya pas lahir bisa satu, bisa lebih. Atau bentuk peluangnya adalah bisa laki-laki, bisa perempuan, ya, bisa jantan, bisa betina. Atau bisa juga ketika lahir, anak kambing tadi bisa hidup, ada juga kemungkinan dia mati. Sehingga kalau kita lakukan transaksi, akan muncul ketidakpastian dan ketidakjelasan. Ini tidak diperbolehkan. Dan makanya Nabi SAW melarang transaksi yang mengandung goror. Kemudian itu secara umum. Hadis tentang goror itu sifatnya umum, mencakup apapun itu. Dan ada hadis yang sifatnya khusus, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk syira, membeli janin yang ada di perut hewan sebelum dia lahir. Kita tidak diperbolehkan membeli kalau dia belum lahir. Dan termasuk juga ada larangan dari jual beli habalul habalah. Itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian termasuk susu, kata beliau. Susu yang masih ada di kantung hewan tersebut kita tidak boleh perjualbelikan. Apa alasannya? Kenapa kita tidak boleh beli susu yang ada di kantung hewan tersebut? Alasannya karena majhul, tidak jelas, tidak pasti. Contohnya gimana, kata beliau? Yang namanya hewan itu ada peluang, ada kemungkinan ketika diperah dia mau, artinya dia tidak melawan, dan ketika diperah juga tadur, susunya itu keluar. Namun ada juga kemungkinan kalau kita mau perah, kalau kita mau ambil susunya, ternyata dia tidak mau diperah susunya, dan kemudian tidak mau keluar susunya, atau bahkan kita ditendang. Ada kan hewan-hewan yang ketika mau diperah susunya dia tidak mau, dan justru kita terhalang dari mengambil susu tersebut. Atau mungkin kita ditanduk, kata beliau. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan susu yang ditransaksikan atau diperjualbelikan tadi. Ini adalah bentuk-bentuk ketidakpastian ataupun ketidakjelasan daripada jual-beli susu yang masih berada di kantung hewan tadi. Ya, kantung susu. Kemudian, berikutnya. Anggap, misalkan, gitu ya, anggap kalau hewan tadi bisa diperah susunya, dia masih memungkinkan untuk diambil, apakah itu kemudian menghilangkan gorornya? Beliau menjawab, tidak. Dia masih ada peluang goror, kenapa? Karena kita tidak tahu ukuran ataupun volume yang bakal dihasilkan itu kira-kira berapa mili. Kita tidak tahu. Makanya, ini juga masih menjadi sesuatu yang majhul. Kemudian, solusinya gimana dong kalau kita tidak boleh beli susu yang masih berada di kantung hewan? Ya gampang, cari aja pedagang susu yang sudah jualan di pinggir jalan, ataupun cari saja yang susunya sudah dimasukkan ke wadah. Itu kan berarti susunya sudah dikeluarkan, sudah diperah, kita tinggal beli saja. Mau berapa, 1 liter, 2 liter. Jadi daripada kita beresiko kepada hal-hal yang tersebut, maka sebaiknya dihindari. Atau solusi lain adalah kita perah saja dulu susunya, nanti setelah itu ditakar, ya, masukkan ke ukuran volume untuk kemudian diukur. Itu insya Allah tidak mengapa. Kemudian di sini beliau tadi mengatakan munfaridain. Ini untuk menjelaskan keadaan bahwa kondisi yang dilarang itu adalah pada saat kita menjual janin atau pada saat kita menjual susu tadi secara terpisah. Bagaimana kalau misalkan kita bundling? Ini ketika kita jual dia bareng, berarti kita bundling, kita jadikan satu paket, maka itu tidak mengapa. Maka jual belinya sah. Selama ketika kita akad itu tidak memisahkan dua hal ini. Jadi akadnya gimana? Kata beliau, kalau kita mengatakan saya jual kambing ini plus anaknya juga yang ada di perutnya di sini, maka kalau status janin tadi tidak dinilai, gitu ya, jadi istilahnya pokoknya saya jual kambing yang lagi hamil ini misalkan harganya 3,5 juta, maka itu tidak mengapa satu paket. Tapi kalau kita kemudian nilai, nih ibunya sekian, kemudian janinnya harganya sekian, sehingga kita tahu di situ dikasih nilai janinnya tadi, maka itu yang tidak diperbolehkan. Jadi cukup satu harga saja, cukup kemudian satu penjelasan saja. Udah, ini satu paket 3,5 juta. Udah. Berapa janinnya? Nggak tahu, pokoknya udah satu paket aja, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang susu juga sama, kata beliau. Kalau kita misalkan menjual katakan sapi ataupun mungkin itu kambing yang memang dipakai untuk diperah, ya sudah kita jual kambingnya, itu berapa harganya, kita jual sapinya, dan susu yang dihasilkan itu sudah include, ya, sudah satu paket dengan hewan tersebut. Berikutnya di antara contoh yang beliau bawakan untuk menunjukkan bentuk transaksi lain yang mana di situ mengandung unsur ketidakjelasan juga adalah misik. Jadi misik yang dihasilkan dari hewan. Maka kita tidak boleh menjual misik yang masih berada di dalam kantungnya. Ini kata beliau. Jadi biasanya berasal dari rusa. Rusa itu kan kemudian nanti terpisah sehingga dia nanti menghasilkan minyak. Jadi ketika itu dia capek atau tergesek, dan ini kalau kita mau lihat proses ya ataupun alur munculnya misik tadi, itu kan berasal dari darah yang kemudian terpisah, itu kan masuk kepada kulitnya lalu kemudian nanti diikat. Jadi kalau misalnya apa, kita pernah ini ya kayak kapalan atau melentung gitu kan, nah itu nanti terkumpul dia di bagian perut atau di samping, kemudian itu nanti diikat sehingga tidak lagi mengalir darah makanan di situ, nanti lama-kelamaan dia akan berubah. Ini beliau menceritakan prosesnya, proses pembentukannya, sehingga kemudian nanti setelah didiamkan beberapa lama, itu nanti akan lepas, akan tanggal dia, akan terputus, terjatuh, dan kemudian menjadi minyak. Cuman poinnya adalah, yang kita perlu pahami, sebelum misik itu diolah, biasanya gitu ya, dia bentuknya dalam kantung, gitu ya, dalam kayak kapsul gitu, atau mungkin kita pernah lihat kayak vitamin gitu ya, yang di dalamnya ada cairan, kurang lebih seperti itu, hanya saja kandungannya adalah kandungan minyak. Nah pertanyaannya adalah hukumnya gimana kalau kita lakukan transaksi atau lakukan jual beli. Di sini kata beliau, penulis itu mengatakan bahwa hukumnya tidak sah. Jadi apa alasan mazhab Hambali mengatakan ini tidak sah? Jawabannya sederhana, ya karena majhul. Kita tidak tahu. Karena dia berada di dalam kantung tadi. Kantungnya kan terbuat dari kulit ya. Dari dagingnya si rusa tadi itu, dari kulitnya. Kita tidak tahu nih, kadar minyak di dalamnya itu berapa. Dan kita tidak tahu tebal tipisnya itu berapa. Sehingga ini menjadi peluang goror. Bisa saja, kata beliau, kulitnya tipis, minyaknya banyak. Atau sebaliknya minyaknya banyak dan kulitnya tebal, ini kita tidak tahu. Ini alasannya. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukumnya sah. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan kita mau lakukan transaksi, mau lakukan jual beli dengan hal-hal yang semacam itu. Alasan pendapat yang membolehkan adalah karena kulit tadi yang berada di kantungnya tadi itu merupakan wadah alami. Di sini dikatakan wi'a tabi'i. Ya, ini wadah alami seperti kalau kita analogikan ke buah-buahan, itu seperti kulit buah. Jadi, ini kan memang ya dia sebagai wadahnya, kemudian minyaknya itu ada di dalam. Ini seperti kulit buah. Dan di antara analogi yang dibawakan adalah seperti kita jual beli delima atau yang lain. Atau semangka, misalkan. Kalau kita bilang bahwa jual beli semangka tidak sah kalau bareng pakai kulit, yang terjadi adalah kekacauan. Terus gimana mau beli semangka? Harus dibelahin dulu. Ya, dikeluarin kulitnya, dikupas, kita jual isinya gitu. Karena kalau kita bilang nanti jual beli semangka sama kulitnya goror, ya memang goror gitu kan. Cuman itu adalah sesuatu yang ditolerir. Termasuk nanti buah-buahan yang lain. Apa misalkan buah-buahan yang berada di dalam kulit? Apa ya? Ya banyak ya, semua buah-buahan itu kan dibungkus oleh kulit. Dan ini kata beliau sesuatu yang alami dan tidak ada masalah. Itu catatan pertama. Catatan kedua, hal ini bisa diketahui oleh orang yang sudah ahli. Jadi bagi kita yang awam, yang tidak pernah terlibat dalam bisnis yang seperti itu atau dalam industri seperti itu, mungkin kita tidak tahu. Tapi bagi orang yang memang setiap hari kerjaannya adalah melakukan jual beli misik, dia akan tahu tuh, oh ini kadarnya sekian nih. Sama seperti ketika kita datangi petani, Pak, ini kira-kira semangkanya sudah berapa persen merahnya. Dia hanya dengan sentuh saja, dia bisa tahu tuh, oh ini merahnya baru mungkin 50%. Tunggu sekian hari lagi jadi 75%, jadi 80%. Dia bisa tahu. Sehingga hanya dengan menyentuh atau mungkin kalau misik tadi ditekan, kata beliau, dia sudah tahu. Sehingga hal-hal yang seperti ini tidak perlu kita permasalahkan, dan ini juga sudah dipraktekkan sejak zaman dulu dan itu tidak ada masalah sama sekali. Sehingga walaupun nanti kalau kita bilang jual beli misik yang masih ada di kantong dan kita nggak lihat kan misiknya, itu tidak mengapa. Ini pendapat didukung oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan beliau menganalogikan dengan semangka, kemudian juga delima dan buah-buahan yang lain. Dan ini adalah pendapat yang sahih insyaallah, itu yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi tidak mengapa dan itu diperbolehkan. Sama kan seperti kita jual beli telur. Kalau kita bilang barang yang tertutup cangkang itu kita tidak boleh jual sebelum kita buka, kita lihat isinya, maka nanti ketika kita mau jual beli telur, berarti telurnya harus dipecah semua. Ini kan berarti merusak. Termasuk kata mazhab Hambali adalah kita juga tidak boleh melakukan jual beli biji yang ada di dalam kurma. Sehingga kalau misalkan kita punya kurma gitu kan, berarti nanti di dalamnya ada biji misalkan, atau sesuatu yang berada di dalam kulit. Jadi bisa kurma atau yang lain misalkan, kalau kita mau beli bijinya untuk bibit atau apapun itu, maka jual belinya tidak sah, kata beliau. Al-bay' la yasih. Kenapa? Karena lagi-lagi dia tertutup. Kita tidak lihat. Ya. Jadi basicnya goror itu adalah ketika kita salah satunya tidak lihat isi dalamnya apa, sehingga itu nanti muncul peluang bisa bagus, bisa tidak. Tapi kalau kita mau jual satu paket, gitu ya, saya jual kurma plus bijinya itu tidak apa-apa. Ini kan berarti sama analoginya kayak kita jual kambing yang hamil tadi, kan di dalamnya sudah ada janinnya, dan itu tidak mengapa. Kemudian, poin berikutnya yang beliau katakan adalah, ini menurut pendapat Hambali tadi gitu ya, pendapat Hambali, yaitu karena mengandung goror. Ya solusinya gimana? Solusinya kalau kita memang mau perjualbelikan bijinya untuk bibit, ya gampang, kita ambil saja bijinya, kita keluarkan, sudah jelas gitu kan. Karena memang kalau kita mau jual beli biji, ya nanti kan resikonya adalah kita tidak tahu kan, ada yang bijinya agak gede, agak kecil, dan seterusnya. Nah, itu kalau memang kita benar-benar mau jual belikan biji dan lebih aman, ya sudah, dikeluarkan saja bijinya. Walaupun menurut pendapat yang lebih kuat, tidak mengapa kalau kita mau jual itu. Contoh lain apa kira-kira yang berpeluang terjadi goror? Di sini beliau membawakan contoh, itu adalah suf, bulu, ya, bulu hewan yang ada di punggung. Jadi kalau kita punya domba, kemudian kita mau jual tuh bulunya, dan kita jual masih ada di punggung tadi. Itu Pak, saya punya domba, silahkan dicukur sendiri, saya jual tuh bulunya. Ada dua alasan di sini kenapa dilarang menurut mazhab Hambali. Yang pertama karena memang ada hadis, dan yang kedua alasannya karena bulu dianggap sebagai bagian daripada hewan. Nah, ini kan logikanya sama seperti kita tidak boleh menjual kaki hewan yang hidup, kita tidak boleh memotong ekor hewan yang hidup. Jadi kalau kita mau misalkan buat sop buntut, kita harus sembelih sapinya. Tidak boleh kemudian saya mau buat sop buntut, ya saya ambil ekornya saja. Kan tidak boleh kan? Atau mungkin saya mau buat apa misalkan? Tengkleng gitu kan ya. Mau buat tengkleng, saya mau ambil kaki kanannya saja. Kan tidak boleh gitu kan? Nah sama nih kata beliau, kalau kamu mau ambil bulunya, kamu tidak boleh cuma cukur bulunya. Ya sembelih aja hewannya. Karena ini kan satu paket, satu bagian. Jadi perlakukanlah dia sama seperti ekor tadi, sama seperti kulit tadi, sama kalau kita mau buat misalkan ambil telinganya, kan tidak boleh. Ini alasannya. Kemudian beliau di sini akan menjawab ataupun nanti akan dibantah oleh beliau, gitu ya. Di sini yang kedua, alasannya adalah pendapat yang membolehkan. Itu tadi pendapat pertama mengatakan tidak boleh dengan dua alasan. Yang pertama karena ada hadis, dan yang kedua karena itu adalah bagian dari hewan dan kita dilarang memperjualbelikan ataupun mungkin mengambil bagian dari hewan hidup dalam keadaan hewan tidak disembelih. Itu tidak dibolehkan. Ini menurut pendapat satu. Dan menurut pendapat yang kedua, hukumnya sah. Kalau kita mau jual bulu kambing, ya bulu domba, masih berada di punggungnya. Itu tidak mengapa. Dengan catatan, kata beliau, selama itu ya, hewannya tidak mengalami mudorot. Jadi kalau misalkan, contoh yang beliau bawakan adalah, kalau hewannya di musim dingin dan dia butuh bulu itu untuk melindungi badannya, ya jangan dicukur. Bisa saja dia nanti mati. Tapi kalau memang kita punya peternakan yang itu mau musim dingin, musim panas, kita punya pengatur suhu ruangan, sehingga walaupun dia tidak punya bulu, ruangan sudah di setel sedemikian rupa dengan lampu dan penghangat ruangan, itu tidak mengapa, kata beliau. Jadi tidak ada masalah sama sekali dan tidak ada larangan untuk memperjualbelikannya. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Allahu alam, ya, beliau lebih mendukung pendapat yang kedua. Nanti beliau akan bantah itu ya, alasan dari pendapat pertama. Alasannya, ya ini kata beliau, tadi catatannya adalah asalkan dia langsung diambil, gitu ya. Asalkan dia langsung diambil. Jadi Anda boleh jual belikan bulu yang masih ada di punggung hewan dengan catatan langsung dicukur hari itu juga setelah akad. Kenapa? Supaya tidak muncul syubhat. Syubhatnya adalah gini. Kita kan sepakat, begitu sudah akad, maka segala bentuk benefit itu milik siapa? Milik pembeli. Nah, kalau tidak, maka nanti berarti milik penjual. Nah, kalau kita sudah akad, berarti nanti kan bulu itu bisa nambah kan? Ya, bulu itu kan nanti setiap waktu kan dia bertambah panjang. Nah, kalau kita tunda akadnya hari ini, kemudian kita ambilnya besok atau lusa, kita mundurkan, itu kan pasti ada nambah lah, mungkin sepersekian mili dan seterusnya. Maka supaya tidak tercampur dengan haknya si penjual, itu kan hak penjual, maka cukurlah segera. Itu poin yang perlu ditekankan kalau kita memang mau beli dengan cara seperti itu. Atau mungkin sewajarnya, misalkan kalau dalam jual beli bulu itu penundaan 3 hari itu dianggap wajar, ya silahkan. Gitu ya. Itu poin yang beliau katakan. Nah, terus ada yang bertanya, terus gimana dong untuk masalah hadis yang dipakai oleh pendapat pertama? Kan katanya ada hadis yang melarang untuk jual beli bulu yang masih ada di punggung hewan tersebut. Maka beliau mengatakan, kalaupun hadisnya sahih, ya, kan itu yang dipermasalahkan adalah status kesahihan hadis tersebut, ya. Kalaupun seandainya hadis itu sahih, maka maksud larangan di dalam hadis, kata beliau, adalah larangan untuk tidak menyakiti hewan, ya. Bukan larangan karena ada goror atau jahalah. Ya, perhatikan ya. Jadi, kalaupun kita setuju bahwa hadisnya adalah sahih, gitu ya. Nah, maka maksud yang dilarang dalam hadis itu adalah dilarang menyakiti hewannya, bukan karena mengandung goror. Ya, karena nanti kan bulunya kalau dicukur, kita kan bisa timbang. Ya, bulunya kalau dicukur juga kita bisa ukur nanti. Nah, kemudian argumen kedua yang mengatakan bahwa tadi karena dikiaskan kepada anggota hewan yang lain seperti ekor, seperti kemudian kaki dan yang lain, maka jawabannya yang pertama ini tidak bisa kita kiaskan dan kita tidak bisa terima alasan ini. Nah, kalau Anda mau menganalogikan seperti kita jual kepalanya gitu ya, atau jual punggungnya dan yang lain, ini maka tidak bisa diterima. Kenapa? Ya karena tidak sama, itu yang pertama. Yang kedua juga, kita bisa bilang bahwa bulu, kemudian tanduk, itu berbeda dan terpisah dengan yang lain. Kalau tadi ekor, kemudian juga anggota yang lain, itu masih dialiri darah. Sedangkan kalau kita cukur bulu, itu tidak dialiri oleh darah, sehingga tidak mengapa dan tidak ada masalah sama sekali. Nah, ini poinnya yang beliau tekankan. Sehingga dalam masalah ini, tidak mengapa kalau misalkan kita mau lakukan transaksi jual-beli bulu hewan yang masih berada di punggungnya, kemudian kita cukur, dan itu tidak mengapa. Dengan catatan, segera dicukur, kata beliau. Segera diambil agar nanti tidak tergabung atau tercampur dengan hak penjual, dan juga dengan catatan adalah tidak memudaratkan hewan tersebut. Itu poinnya. Nah, kasus lain yang mirip-mirip juga dengan itu adalah sekarang beliau pindah ke kasus tentang tumbuhan ataupun tanaman. Tanaman yang berada di bawah tanah. Di sini adalah fijel, itu loba. Jadi loba itu berada di apa namanya? Di tanah gitu, kita enggak lihat kan gitu, dia dibenamkan. Maka di sini menurut pendapat penulis hukumnya tidak sah sebelum kita cabut, sebelum kita ambil kemudian kita angkat, kita perlihatkan buahnya, maka tidak sah diperjualbelikan. Dan alasannya apa gitu ya, alasannya karena goror lagi nih alasannya, gara-gara kita kan enggak tahu. Bisa saja nanti ketika kita cabut, buahnya gede. Pas kita cabut, buahnya kecil. Atau ada yang sedang. Ini alasan yang mengatakan tidak diperbolehkan. Nah, apa kira-kira buah lain yang semisal dengan loba? Ya, banyak. Kentang misalkan, atau kemudian juga basol. Basol itu bawang, bawang merah, bawang putih, ataupun benda-benda yang istilahnya dia tertanam di tanah. Umbi-umbiannya ada di tanah, ubi kayu dan yang lain, ubi jalar juga, gitu kan. Maka ini semua adalah alasannya karena majhul, sehingga kita tidak boleh perjualbelikan sebelum kita cabut, sebelum kita keluarkan dari tanah. Ini alasannya. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kasus ini juga ada khilaf di kalangan ulama, tapi yang lebih tepat adalah hukumnya sah. Artinya sah, tidak mengapa kita perjualbelikan. Kalau alasannya tadi itu ya, kalau alasannya tadi adalah karena dia tersembunyi, karena dia tertutup tanah dan kita tidak tahu, maka ini sebenarnya bisa diketahui oleh orang yang ahli. Yang pertama, orang yang memang sudah ahli dalam dunia persingkongan gitu ya, ataupun dalam dunia apa? Perkentangan, dia akan tahu tuh. Dengan cara lihat sampel saja dan seterusnya, dia akan bisa lakukan itu. Nah, kemudian Contoh lain adalah bentuk ahlinya, kalau kita datang ke petani, itu kan, kita bilang, Pak, kira-kira ini satu peta kebun kentang ini bisa hasil berapa, Pak? Dia itu akan tahu, karena sudah puluhan tahun dia tanam kentang, di tanah tersebut, di tempat tersebut, maka dia akan bisa perkirakan, oh ini akan keluar sekian ratus kilo, ini akan keluar sekian kilo. Ya, ini maka diperbolehkan dan tidak mengapa. Ini alasan yang beliau sampaikan. Dan juga ini dipraktekkan ya, di dari zaman dulu sampai sekarang dan tidak ada masalah sama sekali. Oke, bagaimana kalau misalkan harga taksir gitu ya, harga taksirnya meleset. Ditaksir misalkan 100 kilo, ditaksir 100 kilo ternyata keluarnya mungkin hanya 95, 90. Hal seperti itu, goror yang sedikit maka tidak masalah. Kalau gorornya sedikit, itu dimaklumi dan tidak mengapa, alias ditolerir. Dan ini pendapat didukung oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Berikutnya, contoh kasus yang beliau bawakan di sini adalah jual-beli mulamasah. Jual-beli mulamasah ini termasuk contoh kasus yang beresiko terjadi goror. Mulamasah itu wujudnya seperti apa? Kira-kira kata beliau, ini adalah transaksi yang bukan berdasarkan jenis barang, tapi lebih kayak bentuk perjanjian seperti mereka mengatakan antara penjual dengan pembeli, barang yang kamu pegang itu wajib kamu beli, atau mana yang kamu sentuh itu saya jual dengan harga sekian. Ini biasa sering kita temui di tempat-tempat kayak lotre dan semisal dengan itu. Jadi kalau kita mungkin dulu pernah ke pasar malam ataupun ke tempat-tempat permainan, biasa banyak yang jual model-model seperti ini, gitu ya. Kayak di mall juga kita mungkin masih temui transaksi-transaksi jual beli yang modelnya seperti ini. Nah, ini tidak diperbolehkan gara-gara nanti mengandung unsur goror. Kemudian juga yang mirip dengan mulamasah adalah munabazah. Munabazah ini sama, mana yang kita lempar. Kalau mulamasah tadi kita sentuh, yang kita bisa pegang, itu mulamasah. Kalau munabazah itu yang kita lempar. Jadi mungkin kita masih pernah dengar kisah orang tua dulu, atau mungkin di luar Jawa ya. Itu orang kalau beli tanah pakainya apa? Pakai ketapel gitu kan. Kalau beli tanah pakai lempar batu. Nah, mana tanahnya? Ya sebatas akhir dari lemparan batu ini. Nah, itu adalah contoh-contoh munabazah. Kemudian yang berikutnya adalah yang juga bermasalah itu dua itu sih, poin yang mulamasah dan munabazah. Itu yang menjadi contoh yang banyak terjadi. Dan bentuknya kalau di zaman kita seperti apa? Biasanya kalau kita main-main pakai undian dan semisal dengan itu, lalu kemudian nanti kita bayar, nanti kita bisa ambil boneka atau apapun itu beresiko kepada hal-hal yang semacam ini. Baik, mungkin itu yang kita bisa bahas ya pada sesi kali ini, pada kesempatan hari ini. Insya Allah nanti kita lanjut di pekan depan terkait dengan jual beli budak, dan ini masih bersinggungan dengan goror. Ya, kalau kita punya banyak produk, kemudian kita mau jual dan kita tidak tunjuk produk mana yang kita mau jual, gitu ya. Itu insya Allah kita bahas di pekan depan, masih terkait dengan hal-hal yang tidak jelas dalam jual beli. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk. Ustaz, ini kan judulnya jual beli dengan sampel. Itu kan harus ada barang. Kalau hewan kan sampelnya lewat foto. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Untuk yang sampel kemudian juga jual beli hewan dan seterusnya, ini sebenarnya mereka memiliki kesamaan di gitu ya, di kejelasan pada objek jual beli gitu kan. Makanya tadi ketika kita bahas jual beli dengan sampel, itu poinnya adalah apakah sampel bisa mewakili gitu ya, bisa mewakili kejelasan dari barang keseluruhan atau dari objek yang kita perjualbelikan. Maka tadi kan kita bisa jawab, bisa simpulkan bahwa iya, sampel itu bisa mewakili kejelasan dari objek. Sehingga kita sebagai penjual ketika kita pameran, ketika kita buat stand, kita bilang, Pak, barang yang Bapak lihat ini, gitu ya, memang sedikit. Nanti kalau Bapak pesan 1000 pieces, gitu ya, Bapak pesan berapa, gitu kan, 100 ton, 200 ton, barangnya tetap sama, Pak. Kualitasnya sama, dan seterusnya. Nah, jadi fungsinya sampel adalah untuk memastikan kejelasan barang yang kita mau perjualbelikan. Poinnya. Nah, bagaimana dengan hewan, gitu ya? Bagaimana dengan hewan yang kita tidak punya nih, gitu kan, barangnya, tapi pakainya foto, tidak apa-apa, ya. Jadi untuk mendapatkan kejelasan dari objek tadi, kita bisa lihat secara langsung. Tadi wujudnya tadi bisa dengan sampel, sampel itu kan lihat secara langsung, hanya saja tidak keseluruhan, tapi dengan contoh. Tapi kalau dengan foto gimana? Ya sama. Kalau foto tadi tidak ada unsur rekayasa atau pembodohan atau pembohongan, nggak apa-apa. Gitu. Maka itu sudah bisa mewakili kejelasan daripada objek yang kita perjualbelikan. Jadi kata kunci yang kita harus save, yang kita harus pegang adalah bagaimana cara menunjukkan kejelasan objek barang tadi kepada si pembeli. Mungkin itu poinnya. Ya, wallahu a'lam. Ini selanjutnya, bismillah. Afan, Ana mau bertanya Ustaz, bagaimana jika kita membeli induk kambing yang kita tahu kambing tersebut sedang hamil? Jazakallah khair. Ya, jawabannya enggak apa-apa. Kalau kita beli induk kambing yang sedang hamil, seperti yang tadi sudah disinggung dan dibahas, jadi itu pasti memang beda harga, gitu ya. Kalau misalkan kambing normal tidak hamil, mungkin harganya katakan 3 juta. Kemudian kalau dia hamil dijual mungkin lebih mahal, 3.500 atau apa, tidak mengapa. Ya, tidak masalah, dan status si janin tadi itu adalah ngikut, gitu ya. Jadi tujuan utama kita adalah beli kambingnya, bukan beli janinnya. Yang dipermasalahkan itu adalah ketika tujuan kita adalah beli janinnya. Solusinya gimana? Ya tunggu saja, kalau memang kita mau beli janin gitu kan. Tunggu saja janinnya itu lahir, baru kemudian kita beli anak-anak kambingnya. Itu tidak mengapa. Tapi kalau kita beli masih di perut, itu yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, itu yang kita bisa bahas pada pagi kali ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.